Yeah, Bas Gilano Revolution right here. Dian Thor, Enango Color, Eva Salicara. Okay, let's go. Ada weris ini. Oh, bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Ada anjing kecil gua. Irama di musik ini buat suasana jadi happy. Yeah, sungguh bakal garo ricat dalam baking lagu suka-suka. Kalau sorkan kong panas-panas, korang baku goyang sampai puas. Nasi gori kelele dan santai suam menelele. Kang goreng kalau beda korang tetap oke-oke. Anjing kecil paling muka, korang di sini suka-suka. Potong bebean sama sapi kuali. Mama dapat mangsa biar masih dapat anjing kecil. Yah, maknya ada weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. Maknya ada weris ini. Bagaimana, Dang? Tenang, ada anjing kecil gua. ada anjing kecil gua.